Kita baca ayat yang ke-92. Masih terkait ayat kemarin sebetulnya. Pengingkaran mereka, Yahudi. Apabila dikatakan kepada mereka beriman kepada Al-Quran, ya, mereka berkata, kami hanya beriman kepada kitab yang turun kepada kami, kepada Taurat. Padahal Al-Quran yang datang itu adalah hak dan membenarkan apa yang ada pada mereka. Itu yang pertama. Mereka mengingkari Quran, padahal Quran itu hak datang dari Allah dan membenarkan apa yang ada pada mereka. Dan yang kedua, pengakuan mereka beriman kepada kitab yang turun kepada mereka juga pengakuan yang dusta. Kenapa? Qul falima taqtuluna anbiya Allah? Kenapa kalian kalau beriman kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? In kuntum mu'minin. Itu sudah kita baca 91. Lanjutannya, buktinya. Di antara bentuk kedustaan kalian wahai Yahudi adalah walaqad ja'akum Musa bil bayyinat ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Sekali lagi, ini termasuk uslub yang sering kita lewati dalam Al-Quran. Walaqad, ini ada tiga taukid. Yang pertama, qasam yang muqaddar, wallahi. Yang kedua, lam, lam taukid. Yang ketiga, qad ditahqiq dan masuk ke fi'il madhi. Sehingga ini kalimat yang disertai dengan tiga penegasan. Walaqad ja'akum, sungguh, sungguh telah datang kepada kalian Musa alaihi salam bil bayyinat. Ini pun termasuk yang sering kita lewati dalam Al-Quran. Bayyinat sudah kita tahu, ini sifat dari mausuf yang mahdhufah, yang muqaddar. Yani bayyinat itu sifat dari ayat. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, yani bil ayatil bayyinat. Musa alaihissalam telah datang kepada kalian dengan bayyinat, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang bayyinat, yang jelas. Yang sudah kita baca tadi, mari kita dengar 9 ayat yang datang kepada mereka yang bawa Musa alaihissalam. Di antaranya tongkat yang sudah kita baca dalam beberapa ayat yang surah Al-Baqarah, dan juga penjelasan sebut Hamin rahimahullah. Tapi ternyata thumma takhadtumul ijla min ba'di, ternyata kalian malah menjadikan ijl. Ini juga sama, perlu kita ulang-ulang karena sudah kita lewati. Al-ijl, diingatkan sebut Hamin rahimahullah, itu bukan anak sapi yang hidup. Sering diartikan anak sapi, tapi maksudnya adalah patung yang mereka buat dari perhiasan mereka berbentuk ijl. Yang kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mereka buat dari khuldi, dari perhiasan mereka, bentuk seperti ijl, anak sapi. Kemudian ya, mereka buat ada lubang sehingga ketika masuk angin, ada angin bersuara seperti suara kerbau. Ya, bukan anak sapi yang hidup, tapi maksudnya berhala patung yang mereka buat seperti anak sapi. Yang kedua, sering kita lewati ayat ini seperti sebelumnya. Ya summat takhadtumul ijla. Ittakhadha itu termasuk fi'il yang memiliki dua maf'ul. Ijla maf'ul pertama. Ya, maf'ul keduanya mahdhuf. Ilahan. Sudah kita lewati. Ya, ternyata kalian malah menjadikan ijil sebagai ilah sembahan kalian. Min ba'di, ini setelah Musa alaihi salam berangkat. Ya. Ke tempat yang telah tentukan. Untuk Allah Subhanahu wa taala kallama. Ternyata ketika Nabi Musa alaihi salam berangkat, mereka malah menjadikan ijil sebagai sembahan. Wa antum ghalimun, dan kalian dalam perbuatan tersebut. Ayah dalam keadaan berbuat zalim. Ini yang menunjukkan bahwasanya mereka bukan hanya mengingkari Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka mengingkari Nabi Musa. Di antara faedah ini, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, di antara faedah ini yang pertama adalah iqamatul burhan ala inadil yahud, menegakkan hujjah, bukti bagaimana penentangan Yahudi. Apa itu? Yaitu tadi, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Nabi Musa telah mendatangkan kepada mereka bayyinat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada, mereka tahu. Didatangkan Musa alaihi salam, ternyata mereka menjadikan ijil sebagai sembahan. Yang kedua, yang sudah kita lewati faedah-faedah ini, kata beliau rahimahullah, dari ayat ini juga menunjukkan syafahatul Yahud. Ya, kedungungan Yahudi. Kedungungan Yahudi. Ya, dari mana? Yaitu mereka menyembah sesuatu yang mereka buat. Mereka buat sendiri hasil buatan mereka. Mereka tahu tidak hidup, apalagi bisa, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ternyata mereka sembah-sembah. Ini menunjukkan kedungungan Yahudi. Kemudian di antara yang terdapat dalam faedah ayat ini adalah bagaimana haibah yang ada pada Musa alaihi salam di kalangan Yahudi. Beliau memiliki kewibawaan yang sangat, sehingga mereka berbuat syiriknya, menyembah ijilnya ketika tidak ada Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa berangkat menuju Miqat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mereka berbuat syirik. Mereka berbuat syirik ketika tidak ada Musa alaihi salam. Ini menunjukkan haibah yang ada pada diri Musa alaihi salam di hadapan orang Yahudi. Ini sebagian yang kita baca, Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.